بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهجزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan segenap nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita pada pertemuan malam hari ini bisa kembali bermajelis di majalisul ilm dalam rangka mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala guna diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari menuju keridhaan dan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Pada pertemuan kali ini, khani fidina azani Allah wa iyyakum, kita akan menyimak keterangan dari al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala terkait dengan ciri yang berikutnya dari ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah yang tidak lain adalah ciri-ciri kaum muslimin yang sesungguhnya, kaum mukminin yang betul-betul mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada beliau rahimahullahu taala, as-salatu wara'al a'immati wal jihad ma'ahum wal hajj, pada halaman yang kelima. Di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka melaksanakan salat di belakang penguasa-penguasa muslim yang sah, baik itu as-salawatul khams, salat lima waktu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, demikian pula salatul idain, salat dua hari raya, Idul Fitri dengan Idul Adha, dan salat-salat yang lainnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, salatul kusuf, salat gerhana, dan juga tatkala mungkin penguasa menyerukan kepada segenap masyarakatnya untuk melaksanakan salat istisqa, maka kita ahlu sunnah wal jamaah melaksanakan hal itu semua di bawah bendera penguasa Muslim yang sah. Wal jihadu ma'ahum, demikian pula mereka kaum muslimin melaksanakan ibadah jihad bersama dengan para penguasa mereka. Syariat jihad fi sabilillah ini dilaksanakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di bawah komando penguasa muslim yang sah. Dan itu merupakan ketentuan syariat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum untuk ibadah jihad. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-imamu junnah, penguasa itu adalah junnah, perisai, benteng bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Yuqatilu min waraihim, masyarakat tadi, kaum muslimin tadi berperang di belakang mereka, berperang di bawah komando penguasa. Dan itu merupakan ciri sekaligus zahir, ya, ketentuan jihad yang syar'i. Ketika jihad tadi dilakukan di bawah komando penguasa muslim yang sah. Hakala yukhani kudina azani allahu wa iyyakum. Wal hajju, demikian pula pelaksanaan ibadah haji bersama dengan penguasa muslim yang sah. Nah, dari sini kaum muslimin azani Allah wa iyyakum mengisyaratkan kepada kita di antara tugas sekaligus kewajiban dan wewenang penguasa adalah mengurusi, mengatur umur dini ra'iyatihim, mengurusi dan mengatur ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum urusan-urusan keagamaan rakyatnya, khususnya ibadah-ibadah yang dilakukan secara serempak oleh semua segenap kaum muslimin, entah itu pelaksanaan siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Demikian pula as-salawatul khams, salat lima waktu. Di antara tugas penguasa yukhani sejena azani Allah wa iyyakum, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula khulafa'ur rasyidun, para khalifah yang mendapatkan bimbingan sesudah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengirim dan mengutus kepada rakyat-rakyatnya imam-imam masjid. Dipilih orang-orang pilihan, orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan keahlian serta pantas layak menjadi imam masjid, diutus ke wilayah-wilayah, daerah-daerah yang membutuhkan misalnya jadina azani Allahu wa iyyakum. Itu juga tugas dari penguasa. Juga ibadah-ibadah seperti pelaksanaan jihad fi sabilillah harus di bawah komando penguasa, tidak berjalan sendiri-sendiri ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau gerakan tadi yang di atas namakan jihad justru melawan penguasa. Ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Itu salah satu tugas, kewajiban dan wewenang penguasa muslim yang sah. Ahlu sunnah wal jamaah, di antara ciri-ciri mereka yakni bidina azani Allah wa iyyakum, mentaati dan mengikuti aturan penguasa tadi, ma lam takun ma'siyatan, selama bukan aturan-aturan yang mengandung unsur kemaksiatan. Itu hukum asalnya. Pada dasarnya demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan tatkala hal yang demikian ini dilakukan oleh segenap kaum muslimin, disadari oleh setiap individu kaum muslimin, maka akan tercipta suasana negara yang betul-betul damai dan tenteram. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi wal Imam Ahmad wa ghairuhum, menjelaskan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, memberikan mau'izah kepada segenap sahabatnya, yang mana isi mau'izah tadi merupakan kunci keberhasilan seorang hamba dalam agamanya, sekaligus kunci keberhasilan serta terwujudnya kedamaian dan tenteraman dalam urusan dunianya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sebuah hadis yang masyhur, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallahi azza wa jal, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat takwa ini merupakan kunci makaleh dinihi, kunci datangnya kemaslahatan, kebaikan agama setiap muslim. Kalau ingin agamanya baik, ingin kualitas keimanannya bagus, bismillah bidina azani Allah wa iyyakum, jawabannya taqwallahi azza wa jal, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua gejolak-gejolak dalam urusan agama, bismillah bidina azani Allah wa iyyakum, wabahkan dalam urusan dunia, bisa diredam, bisa dipadamkan dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau masing-masing kaum muslimin, individu-individu di kalangan mereka adalah pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya masing-masingnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalankan syariat dan menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah alaihi wasallam, wasam'i wasta'ati, dan aku wasiatkan kepada kalian, wahai para sahabatku dan segenap umatku, untuk senantiasa mendengar dan mentaati penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun, sekalipun yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Pada wasiat yang kedua ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, demikian pula oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, itu merupakan mistah masalih dunyahum, kunci datangnya maslahat kebaikan untuk urusan dunia mereka. Ketika penguasa yukani fidina azani Allah wa iyyakum memiliki wibawa di mata rakyatnya, tatkala penguasa tadi ditaati oleh rakyatnya dalam perkara yang ma'ruf, manakala penguasa tadi yukani fidina azani Allah wa iyyakum adalah penguasa yang berdaulat di hadapan bawahannya dan rakyatnya, yukani fidina azani Allah wa iyyakum, akan terwujud negara yang betul-betul dipenuhi dengan kedamaian, keamanan, ketenteraman di seluruh penjuru negara tadi, yukani fidina azani Allah wa iyyakum. Terbukti yukani fidina azani Allah wa iyyakum pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian zaman Abu Bakar, demikian pula sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, betul-betul saat itu yukani fidina azani Allah wa iyyakum merupakan contoh dan teladan bagi kita semua masyarakat yang betul-betul islami, tatkala penguasanya ditaati oleh rakyatnya, yukani fidina azani Allah wa iyyakum. Ya, pada zaman Rasul jelas, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, pada zaman Umar ibn al-Khattab Islam saat itu mencapai titik keemasan, ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum. Ya, banyak dijumpai futuhat al-ansar. Ya. Perluasan wilayah ke wilayah-wilayah kafir, ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum, ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab. Kemudian zaman Utsman ibnu Affan semakin gemilang misalnya kejina azani Allah wa iyyakum. Pada masa beliau terbentuklah armada laut pertama kali dalam Islam, angkatan laut. Ya. Pada sejarah Islam misalnya kejina azani Allah wa iyyakum dibentuk di masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Kemudian pada masa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, atau di akhir masa kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, muncul gejolak ketika ada sebagian kelompok yang disebut oleh para ulama dengan istilah atau sebutan Khawarij, para pemberontak penguasa yang sampai pada tingkatan membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Ketika kematian Utsman tadi, tani kecina azani Allah wa iyyakum, semenjak itu muncul sekian banyak fitnah, muncul sekian banyak tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, tindakan-tindakan teror tani kecina azani Allah wa iyyakum. Ketika apa? Ketika penguasanya mulai berani diberontak oleh rakyatnya. Ketika penguasanya tidak lagi dianggap berdaulat, berwibawa oleh rakyatnya, yakni kedina azani Allah wa iyyakum. Di masa sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, juga demikian. Kelompok Khawarij semakin menampakkan taringnya, yakni kedina azani Allah wa iyyakum, berani berusaha melakukan kudeta militer terhadap pemerintahan sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Yang saat itu muncul fitnah. Yang saat itu ya sami bidina azani Allah wa iyyakum, kita bisa melihat kembali sejarah bagaimana ketentraman saat itu betul-betul hilang. Ya, mencekam sami bidina azani Allah wa iyyakum sampai pada tingkatan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dibunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij sami bidina azani Allah wa iyyakum. Itu masa lalu, masa lampau. Demikian pula pada masa-masa saat ini, sanibadina azani Allah wa iyyakum, kita bisa melihat, menengok berbagai macam wilayah-wilayah negara-negara, baik itu negara muslim, sanibadina azani Allah wa iyyakum, atau bahkan negara non-muslim sekalipun, manakala penguasanya tidak lagi berdaulat di hadapan rakyatnya, tidak lagi ditaati oleh rakyatnya, tidak akan terwujud kedamaian, tidak akan terwujud ketentraman di negara tadi, sanibina azani Allahu wa iyyakum. Yang ada adalah kekacauan di mana-mana. Yang ada muncul aksi-aksi teror di mana-mana, ya sanibina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian Rasul melanjutkan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Wasiat yang ketiga terkait dengan urusan agama sekaligus urusan dunia. Ketika menjumpai perselisihan, baik perselisihan dalam urusan agama yakni kedina azani Allah wa iyyakum, atau perselisihan dalam urusan dunia yakni kedina azani Allah wa iyyakum, fa'alaikum bisunnati, kembalikan semua kepada sunnahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Peganglah sunnahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, pada wasiat tadi Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada segenap umatnya, kunci terwujudnya masyarakat yang Islam, kunci terwujudnya negara Islam, yang mungkin setiap kaum muslimin mendambakan dan memimpikan hal yang demikian. Kuncinya di situ, yakni madina azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan ciri ahli sunnah wal jamaah, ciri kaum muslimin, ciri kaum mukminin yang betul-betul berusaha meniti as-siratal mustaqim sebagaimana diterangkan di sini oleh beliau rahimahullah taala, as-salatu wara'al a'immah wal jihadu ma'ahum wal hajj. Mereka mengikuti salat di belakang penguasa, jihad bersama dengan mereka, dan haji bersama mereka yang kami berdina azani Allahu wa iyyakum. Nah, beliau mengatakan selanjutnya, wala yatruku hudhur salatil jum'ah. Seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim, seorang mukmin yang baik tidak akan meninggalkan salatul jum'ah. Nah, kalau salawatul khams selesaikan ibadina azani Allah wa iyyakum, diyakini kewajibannya oleh segenap kaum muslimin. Kemudian beliau menekankan di sini terkait dengan salatul jum'ah selaku hari Id pekanan untuk kaum muslimin, di mana saat itu kaum muslimin berkumpul ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ahlu sunnah wal jamaah la yatruku hudur salatil jum'ah, tidak akan meninggalkan pelaksanaan ibadah salat jum'ah. Karena salatul jum'ah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum adalah salat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Jum'ah, ayat yang masyhur yang sering diperdengarkan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yawmal idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah untuk bersiap-siap melaksanakan salat Jumat tadi. Wadharul bai', dan tinggalkan praktek atau transaksi jual beli. Sani bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, salah satu dari sekian banyak keutamaan ibadah salat Jum'ah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga disebutkan oleh Ashabus Sunan, beliau bersabda, as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن. Salat lima waktu, kemudian salat Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan pada tahun berikutnya, مكفرات لما بينهن, adalah waktu-waktu dihapuskannya dosa-dosa Bani Adam. Keutamaan salat Jum'ah akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan dan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba yusani hajina azani allahu wa iyaku. Tentunya kalau kita menghitung-hitung, sudah berapa kali Jum'ah yang kita lakukan yusani hajina azani allahu wa iyaku. Harusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, setiap Jumat dibersihkan kesalahannya. Datang Jumat berikutnya tambah bersih. Datang Jumat yang berikutnya tambah suci ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dengan kata lain, ketika seorang hamba bersih dari kesalahan, suci dari dosa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, akan muncul ya sosok pribadi seorang muslim yang saleh. Sosok pribadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kualitas keimanannya semakin lama semakin meningkat di sani kedina azani allahu wa iyyakum. Kata walala. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengecam siapa saja yang meninggalkan ibadah salat Jum'at dengan sengaja tanpa udzur. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, dalam keadaan beliau berkhutbah di atas mimbarnya, layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at, hendaknya orang-orang, hendaknya sebagian kaum menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat. Rasul memerintahkan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat Jumat dengan tanpa uzur syar'i, supaya mereka menghentikan kebiasaan tersebut. Jangan diteruskan. Kenapa? Rasul melanjutkan dalam sabdanya, au layahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengunci, menutup hati mereka, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata dampak, akibat sekaligus hukuman bagi hamba-hamba yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, yakni bidina azani Allah wa iyakum, tanpa uzur syar'i tentunya, ditutup mata hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati tadi, yakni bidina azani Allah wa iyakum, sudah ditutup oleh Allah azza wa jal, diibaratkan oleh para ulama seperti gelas yang terbalik. Ya, seperti gelas yang terbalik. Kita isi dengan air apapun, segeras apapun, tidak bakal masuk dalam gelas tersebut. Ya. Gelas yang terbalik, yakni bidina azani Allah wa iyakum, kemudian kita sirami dengan air, otomatis tidak ada yang masuk dalam gelas tadi, terbalik. Kenapa? Demikian pula hati seorang hamba ketika ditutup oleh Allah azza wa jal, dibalik, yakni bidina azani Allah wa iyakum, mau idhah, model apapun di sana berjina azami Allah wa iyakum, tidak akan menembus hatinya. Peringatan sekeras apapun di sana berjina azami Allah wa iyakum, tidak akan membuat dirinya bergeming sedikit pun di sana berjina azami Allah wa iyakum. Bahkan yang lebih parah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ketika hati tadi ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu melihat perkara yang ma'ruf, dan tidak bisa mengingkari perkara yang munkar. Yang ma'ruf tidak bisa dia kenali, yang seharusnya dia kerjakan malah dia tinggalkan. Perkara yang munkar tidak bisa dia ingkari, tidak bisa dia kenali, yang seharusnya dia tinggalkan malah dia langgar. Yasani bijina azani Allah wa iyakum. Itu kalau hati sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak bisa diselamatkan oleh siapapun kecuali hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Yakni bidina azani Allahu wa iyyaku. Walaupun mungkin seandainya, walaupun apa namanya perkara yang tidak mungkin, seandainya sekalipun turun malaikat dari langit, syekh dari langit, ya, bukan lagi syekh dari Timur Tengah atau dari Saudi atau semisalnya, bukan dari kalangan Bani Adam, syekh turun dari langit sekalipun memberikan mauidhah kepada dia, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, memberikan nasihat, tidak memberikan pengaruh sedikit pun, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Itu kalau hati sudah dibalik. Ya. Mau bertahun-tahun mengkaji kajian Islam, mau bertahun-tahun mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan penjelasan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari berbagai macam ustaz dan pengajar, ya, di berbagai tempat dan wilayah. Pas kebetulan di Gresik, taklim di Gresik. Pindah tugas ke Kalimantan, taklim di Kalimantan. Pindah tugas ke Sulawesi, taklim di Sulawesi. Pindah tugas ke Irian Jaya, misalkan, ya, taklim di sana. Berbagai tempat, bukan kerjina azani Allah wa iyyakum. Berbagai masa, berbagai ustaz. Dialah semua. Tapi kalau hatinya dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditutup, tidak akan memberikan pengaruh, bukan kerjina azani Allah wa iyyakum. Waliyahdubillah. Ya. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Tsumma la yakununna minal ghafilin." Dan nantinya orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya akan termasuk golongan orang-orang yang lalai. Ya. Orang yang lalai yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu fakana amruhu furqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam, jangan menuruti, jangan mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai di sini khani bidina azani Allah wa iyyakum disebutkan oleh ahli tafsir ada dua pengertian. Ya. Yang pertama al-ghaflah. Al-ghaflatu fit tarki. Lalai dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Ya. Yang seharusnya dia melaksanakan ibadah salat, dia tinggalkan. Yang seharusnya dia mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, malah durhaka. Lalai tani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau ini jelas. Pengertian yang kedua tani bidina azani Allahu wa iyyakum yang lebih samar dan lebih mengerikan. Ya. Al-ghaflah. Lalai tani bidina azani Allahu wa iyyakum an ruhil ibadah. Ya, lalai dari mendapatkan ruh setiap ibadah yang dia lakukan. Masing-masing ibadah yang kita laksanakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum padanya terdapat ruh. Ya. Dan ibadah tadi bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita tatkala kita mampu mendapatkan ruh dari ibadah tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Salat misalkan yang kita laksanakan setiap harinya yasani bidina azani Allah wa iyyakum, kita bisa mendapatkan ruhul salat ketika kita laksanakan ibadah salat tadi dengan khusyuk dan tumakninah, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau sekedar salat jungkir balik, ya, takbir rukuk sujud, takbir rukuk sujud, ya, walaupun dia sholat malam sekalipun ya khali medina azani Allah wa iyyakum, kadang sampai ketiduran dalam sujudnya saking ngantuknya. Gitu ya. Secara zahir dia sholat. Ya. Tapi secara batinnya ya khali medina azani Allah wa iyyakum ghafil, lalai. Ya. Memang secara zahir dia melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Masya Allah. Gerakan sholatnya Masya Allah. Kalau sholatnya jahriyah, Masya Allah, diperindah seindah-indahnya suaranya. Ya. Ketika sholat sirriyah, Masya Allah, nampaknya mantap sholatnya. Tak tahunya, yasani bidina azani Allah wa iyyakum dalam sholatnya, la yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali sedikit, sebentar. Waliyadzubillah. Terkadang syaitan la'anahullah, seringkalinya berhasil merebut ruh sholat dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang baca, khususnya kalau siriyah, imamnya panjang. Baca surat Al-Fatihah. Tahu-tahu hilang. Oh, tiba-tiba kok bacaannya ini kemana nih saya? Hah? Lagi enak-enak baca surat Al-Fatihah, yusani budina azani Allah wa iyyakum, tahu-tahu muncul. Ya, dalam benaknya, tapi kunci mobilnya ketinggalan di WC. Ya. Habis itu bingung. Loh, tapi bacaan Al-Fatihahnya sampai mana ini? Diulangi lagi. Gitu ya. Nah, ketika rukuk juga demikian, yusani budina azani Allah wa iyyakum. Ya, baca zikir rukuk. Kali yang pertama, baca zikir rukuk. Masya Allah, ya, masih ingat. Ketika intidal, ya, pas lihat sajadahnya, loh, tadi kayaknya anu ini. Pas kebetulan dia maju dari sop yang kedua maju ke sop yang pertama. Wah, kayaknya tadi kunci saya jatuh di belakang ini. Dia ngambil apa enggak ya? Nah, lalai dari bacaannya ya tani bidina azani Allahu wa iyyakum tidak mendapatkan ruh salat. Ya. Nah, hamba-hamba yang demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." الذين هم عن صلاتهم ساهون. Celaka orang-orang yang melaksanakan salat secara zahir masyaallah. Iya. Tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail, kecelakaan untuk mereka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu hamba-hamba yang lalai ketika melaksanakan ibadah salat. Ya. Hakadha yasanifu dinu azani Allahu wa iyyakum. Itu jenis lalai. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a hawahu. Ya, jangan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsunya. Kita bawakan penjelasan ayat ini dengan kaidah bahasa Arab, karena lafaznya pakai lafaz bahasa Arab ya. Nah, ketika Allah menyebutkan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, sifat yang kedua mengikuti hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala membawakan dengan lafaz wawu, huruf wawu, wawu atau ya, yang pernah belajar nahwu ya, namanya wawu atau wa dan gitu ya. Faedahnya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah satu fungsi wawu itu menunjukkan adanya talazum bainal amrayni, adanya keterkaitan antara dua kalimat sebelum wawu dan sesudah wawu. Kalau orang dilalaikan hatinya yakni bijna azani Allah wa iyyakum oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia akan lebih mengikuti hawa nafsunya. Itu maksudnya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu ciri hatinya dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Namanya talazum bainas syai'aini, adanya keterkaitan antara dua lafaz, dua perkara dengan adanya huruf wawu yakni bijna azani Allah wa iyyakum. Kalau sudah dilalaikan, seorang hamba dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu mana yang ma'ruf yang harus dia kerjakan, mana yang mungkar yang harus dia tinggalkan, otomatis hawa nafsunya yang dia ikuti. Ya. Ya lah. Na'am. Apa kata gue gitu ya. Kalau hatinya senang dengan ini, ya sudah, dia ikuti. Ya. Kok kebetulan ada dalilnya? Alhamdulillah, syukur-syukur ada dalilnya ini. Lumayan gitu ya. Nah, kalau enggak ada dalilnya, sekian banyak alasan dan dalil dia kemukakan ini bidina azani Allah wa iyyakum untuk melegalkan tindakan tadi ini bidina azani Allah wa iyyakum. Apa akibatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakana amruhu furutan." Hamba yang demikian keadaannya, semua urusannya akan hancur, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di waktu semasa di dunianya dilihat oleh umat manusia hamba yang sukses, maka nanti di yaumul qiyamah la nasiba lahu wala haqqo, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah saya lihat bulan itu hamba yang masya Allah betul-betul durhaka Ustaz. Bahkan begitu ya. Nah, dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, menurut prediksi saya tadi misalnya. Nah, ya. Pokoknya apa yang masya Allah betul-betul hamba yang tidak menampakkan ciri-ciri seorang muslim yang baik. Ya, hamba yang saleh gitu ya. Hamba yang fajir, hamba yang fasik, tapi ternyata urusan dunianya masya Allah. Ya. Diluaskan rezekinya. Ya, beli mobil segala hatinya Ustaz. Ya, enggak pakai kredit Ustaz. Ya, kalau kita waduh Ustaz, kredit macet Ustaz. Ya. Nah, mereka masya Allah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan di khalifatina azani Allah wa iyyakum, "Idza ra'aita Allah," apabila engkau menjumpai melihat Allah Subhanahu wa taala, "yu'til 'abda," memberikan kepada seorang hamba, "ala ma'atihi ma yuhibbu minad dunya," ya, memberikan kepada seorang hamba apapun yang dia inginkan dari gemerlapnya dunia dalam keadaan dia ahlul ma'ati, fa'lam annahu istidrajun minallahi azza wa jalla, maka ketahuilah itu merupakan istidraj, ya, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan hamba. bukan berarti Allah cinta dengan hamba tadi. Ya. Bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba tadi, tadi hadina azani Allah wa iyyakum. Itu termasuk makar dari Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makra Allah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hamba yang merugi, kata Allah Azza wa Jalla. Masyaallah. Naam, hakada yusani kitina anzani Allah wa iyyakum. Akibat yang sedemikian besarnya ternyata bermula dari tarku salatil Jum'ah. Semata-mata meninggalkan salat Jum'ah. Yang kalau kita perhatikan dengan bersama, berapa jam yang harus kita keluarkan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jum'at? Tidak banyak. Isani bidina azani Allah wa iyyaku. Agar walala. Ya. Berapa tenaga yang harus kita keluarkan, yang harus kita kerahkan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jum'at? Tidak seberapa. Isani bidina azani Allah wa iyyaku. Tapi manakala seorang hamba meremehkan sholatul Jum'at, meninggalkan salatul Jum'ah biduni uzrin, tanpa uzur syar'i, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia terancam dengan hukuman-hukuman yang sangat mengerikan yang tadi kita bawakan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka ahlu sunnati wal jamaah, seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang muwaffaq, dia akan berusaha senantiasa melaksanakan ibadah salat Jum'ah sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak semata-mata hadir sholat Jum'at begitu saja, tapi harus melaksanakan ibadah sholat Jum'at tadi sesuai dengan adab-adab syar'i yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan itu diterangkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum oleh para ulama dalam kutubul fiqh, dalam kitab-kitab fikih mereka. Diulas panjang lebar. Nah, baik. Di samping kita melaksanakan adab-adabnya syar'i, juga harus diperhatikan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala Jum'at kita. Nah, beliau mengatakan, wa salatuha ma'a barri hadhihi al-ummati wa fajiriha lazimun. Dan ahlu sunnati wal jamaah memandang tetap melaksanakan salatul Jum'ah bersama penguasa, entah dia penguasa yang saleh atau penguasa yang fajir. Nah, tidak dipilih-pilih. Kalau penguasanya saleh, masya Allah, nurut semua. Giliran penguasanya tadi, sanibidina azani Allah wa iyyakum, penguasa yang bengis menurut mereka, penguasa yang mungkin tidak diharapkan oleh rakyatnya, ya, muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, ya, tidak mau mentaati penguasa dan juga tidak mau salat di belakang mereka, ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Itu menyelisih prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma kana min al-bid'ati bariyan, selama penguasa tadi berlepas diri dari kebid'ahan. Fa ini ibtada'a dalalan fala salata khalfahu, apabila penguasa tadi ternyata termasuk deretan para pencetus kebid'ahan yang sesat, maka tidak ada salat, tidak boleh salat di belakang penguasa tadi. Yang dimaksud di sini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, tatkala penguasa tadi atau amir tadi, sanibidina azani Allah wa iyyakum, terjatuh atau terkena pemikiran bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, sanibidina azani Allah wa iyyakum, ba'da iqamatil hujjah, sesudah jelas hujjah baginya, sesudah jelas kebenaran untuknya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dengan kata lain, ketika penguasanya tadi sudah kafir, ya, entah kafirnya tadi sorohah murtad, kalau murtad jelas, ya, atau kafirnya tadi disebabkan kebid'ahan yang dia lakukan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyaku. Kalau demikian penguasanya, baru la salata khalfahu. Adapun kalau pelanggaran-pelanggaran pada penguasa tadi adalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya maksiat atau kefasikan atau kefajiran, tidak sampai pada tingkatan kekufuran misalnya bidzina azani Allah wa iyyakum, maka tetap kita salat bersama dengan mereka, kita tetap jihad di bawah komando mereka, kita tetap melaksanakan ibadah haji bersama mereka misalnya bidzina azani Allah wa iyyakum. Ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan kaum muslimin. Nah, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memerintahkannya sebagaimana dalam hadis al-Irbad Ibnu Syariah di atas. Wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw jairin wal hajj. Demikian pula pelaksanaan ibadah jihad dan juga ibadah haji dilakukan bersama setiap penguasa yang adil maupun yang zalim. Hakata yusani bidina azani allahu wa iyyaku. Ini keterangan dari mu'alif rahimahullah ta'ala terkait dengan salah satu ciri yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah, ciri yang ada pada seorang muslim, seorang mukmin yang muwaffaq, yang betul-betul berusaha meniti as-siratal mustaqim melalui bimbingan Rasulullah s.a.w. yang sejatinya ini merupakan kembangan dari prinsip ta'atul ulatil umur, mentaati penguasa muslim yang sah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebih yang maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيك.